الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Yang demikian itu sesungguhnya mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, haitsu irtaddu 'ala adbarihim tam'an fi syai'in min hitamid dunya wa raghbatin fi. Yang mana mereka kembali ke belakang lebih mendahulukan dunianya, kelezatan dunia, kenikmatan dunia daripada akhirat. Tidak mau mendahulukan akhiratnya. Falamma ikhtaru al-kufra 'ala al-iman, tatkala mereka lebih mendahulukan dan memilih kekufuran dibanding keimanan, mana'ahumullah al-hidayah, maka Allah cegah dari mereka hidayah. Artinya mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka lebih mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Falam yahdihim, sehingga mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna al-kufra wasfuhum, karena kekufuran adalah sifat dari mereka. Fatubu fatubi ala qulubihim fahum fala yadkhuluha al-khair, sehingga jiwa mereka tertutup dan tidak masuk kebaikan kepada diri mereka. Ala sam'ihim wa ala absarihim, pendengaran dan penglihatan mereka pun tertutup. Wala yanfud minha ma yanfa'uhum, sesuatu yang bermanfaat bagi mereka tidak masuk pada diri mereka. Wa yasil qulubihim, dan masuk ke dalam jiwa mereka tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Wa syamalatuhum al-ghafla wa ahata bihim al-khuzlan, sehingga mereka dilingkupi dengan ghaflah, kelalaian. Wa ahata bihim al-khuzlan, dan mereka dilingkupi oleh kehinaan. Wa haramu rahmatullah, dan mereka diharamkan rahmat Allah atas mereka. Allati wasi'at kulla syai', yang mana rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Wa dzalika annaha atathum faradduha, kenapa? Karena yang demikian itu telah datang kepada mereka rahmat Allah, hidayah Allah, tetapi malah mereka bantah, mereka tolak hidayah tersebut, ditolak. Wa aradat alaihim falam yaqbaluha, dan sudah dihadapkan, ditawarkan kepada mereka hidayah, tetapi malah mereka tidak mau menerimanya. Dan mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhiratnya. Waliyadzubillah. Fa'asbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.